Mitra Bisnis, pemerintah menetapkan aturan baru tentang bisnis franchise, bahwa kini gerai atau outlet yang boleh dimiliki sendiri dibatasi maksimal hanya 150 outlet, selebihnya harus difranchisekan ke orang lain. Dalam aturan itu, minimal 80% bahan baku dan barang atau jasa yang dijual harus dari dalam negeri. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin, Amir Karamoy. Pak Amir, apa komentar Anda soal aturan baru ini? Yang perlu dipahami ya, pemerintah itu akan mengeluarkan dua permendag. Satu permendag revisi yang namanya yang permendag nomor 31 tahun 2008 itu dicabut dan sudah diganti oleh karena nomornya sudah keluar, permendag nomor 53 Agustus 2012. Itu judulnya tentang penyelenggaraan waralaba. Yang kedua itu adalah namanya permendag tentang toko modern, rumah makan, dan rumah minum. Nah, inilah permendag ini yang masih menjadi kontroversi. Masih terjadi silang pendapat antara para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha retail dan rumah makan yang skala-skala besar, dan juga bagian besar juga asing, dengan pemerintah di satu pihak. Nah, silang pendapat itu adalah berkisar kepada yang disebut pembatasan itu, karena pemerintah bermaksud untuk membatasi gerai-gerai ya, jadi rumah atau toko modern atau makan atau rumah minum apapun kafe namanya itu yang diwaralabakan itu tidak hanya, bukan lebih banyak ya, tidak hanya membangun gerai yang mereka miliki sendiri, tetapi sebaiknya sebagian atau 2:1 gitu, yang sebesar 1 itu diberikan kepada UKM, diberikan kepada pengusaha di daerah, diberikan kepada publik yang memang memenuhi persyaratan gitu loh, menguasai atau untuk memiliki dan sekaligus mengoperasikan bisnis tersebut. Nah, itu perbedaannya fundamental ya. Jadi saya mau ulangi ya, yang disebut gerai milik sendiri atau disebut dalam bahasa Inggris company owned outlets itu atau stores itu hanya dimiliki oleh satu perusahaan atau 2 perusahaan. Itu biasanya perusahaan asing dan lokal. Tapi ada juga yang lokal saja. Dia kemudian membangun ratusan gerai yang dia kendalikan sendiri. Gitu. Nah, itu yang mau dibatasi. Maunya pemerintah adalah, lu jangan Anda monopoli dong, dalam tanda kutip ya saya katakan. Kasih dong kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk juga ikut menikmati franchise Anda gitu di situ. Apakah nantinya peraturan ini juga berlaku surut Pak terhadap franchise yang sudah ada? Kalau saya mengatakan jangan diberlakukan surut permendaknya. Saya mengusulkan perusahaan-perusahaan TBK, perusahaan-perusahaan yang sudah menandatangani kontrak dengan mitra yang dari luar, itu jangan diganggu. Karena kalau mereka harus ikut, misalnya mereka sudah punya 500 gerai yang dimiliki sendiri, tiba-tiba dipaksa untuk membuat 150, yang 350 itu mau dikemanain, gitu. Dan itu menyalahi kontrak dia dengan mitranya di luar negeri. Gitu loh. Nah, itu akan menyulitkan. Nah, juga perusahaan-perusahaan yang TBK yang sekarang bermain di pasar saham gitu, yang menjual saham di bursa saham itu. Nah, itu bagaimana? Karena nanti publik menilai misalnya, wah, mereka udah dibatasi. Oh, kalau gitu sahamnya gua enggak mau beli deh. Pasti mereka rugi, akan turun. Kayak gitu. Karena ukuran selalu di dalam para investor yang bermain dalam saham itu kan adalah melihat ekspansi dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Dan kedua juga jangan dicurigai kehendak pemerintah itu untuk dalam tanda kutip membatasi. Karena maksud pemerintah juga untuk membatasi itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain menikmati keunggulan, ketangguhan, kekuatan, keuntungan satu usaha. Jadi itu harus juga bisa diberikan ke publik. Nah, para pengusaha banyak yang berpendapat tidak mudah mencari pengusaha-pengusaha yang bisa dipercaya untuk memegang franchise mereka. Menurut saya pendapat itu sah-sah saja. Tetapi sebagai orang yang juga mendalami franchise selama hampir 20 tahun, saya kira banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bisa dipercaya. Masalahnya adalah kita mau nggak mencari orang yang bisa dipercaya itu, gitu loh. Jadi kita harus lihat dua side gitu ya, apa cover both side gitu. Bahwa memang ada kepentingan yang baik dari pemerintah dalam rangka kalau bahasa Orde Baru dulu pemerataan berusaha gitu. Saya kira itu ide yang baik, tapi juga jangan juga perbedaan ini merugikan mereka yang sudah berjalan sekarang gitu. Di situ yang harus dicari titik temunya gitu. Lalu menurut Bapak, seperti apa pengaturan yang ideal bagi pengembangan bisnis franchise di Indonesia sendiri? Kalau saya tuh lebih senang menentukan rasio gitu loh. Misalnya setelah Permendag ini keluar, untuk perusahaan-perusahaan baru yang baru akan menandatangani perjanjian dengan mitranya di luar negeri atau yang lokal juga, dia harus menerapkan rasio katakanlah 3-1 atau 4-1 gitu. 3 itu diberikan kepada company own, jadi perusahaan yang bisa dia bangun sendiri, satu diwaralabakan. Menurut saya rasio itu yang harus dicari. Itu juga kemudian bisa menampung apa yang dikehendaki oleh Kementerian Perdagangan. Saya juga tidak a priori kepada apa yang dikehendaki oleh Kementerian Perdagangan. Sebagai pemerintah yang berada di publik, ya, dia pasti akan membela kepentingan publik gitu. Nah, saya mencoba memahami posisi mereka. Makanya saya mengatakan, coba deh dicari rasio. Mau cari 21, kayak 101, atau 21, atau 11, terserah gitu. Tapi yang penting bagi saya, itu harus waralaba itu disubkan. Berapapun jumlahnya terserah gitu loh. Demikian Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin, Amir Karamoy. Saya Wendy Lim.